Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يخطئون يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية آيات منيكو نرangake kebijakanipun Allah ngerahmati dateng para umat napa niku kawula kawulane Allah padha umat kuno umat ingkang akhir niku diparingi setunggaling utusan rasul inti dakwai rasul mulai riyen ngantos akhir sami mawon gimana masalah tauhid nyuwijekake kepengeranane Allah boten dicampuri makhluk sanes ing mongko upamane manusia iki ora usah diweki utusan niku mboten masalah sampun. Nah sebabe nalika kita tasih wonten alam zuriyah wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim durriyatahum wa asyadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Surat Al-A'raf juz 9. kita makhluk manusia Bani Adam nalika tasih wonten alam zuriyah utawi ngalam nyawa arwah niku sampun dikempalake dibeat lan disuwun persaksianipun wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa asyhadahum ala anfusihim minta persaksian hai makhluk Adam keturunan Adam alastu bi rabbikum aku ki pangeranmu tah ora Gusti Allah dawuhi kula jenengan supaya nyatakake aku pangeranmu tah dudu kula jenengan do jawab kalu balanggih Gusti panjenengan pangeran kita syahidina bersaksi kita niki tengene alam duria upamane jenengan mungal kula supe Gusti kan wis dilingno nok Quran juz 9 surat al-a'raf kowe wis tau janji mengeran aku maksudnya apa antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin ben oramuni besok dina kiamat kula supe Gusti awis diling nare niki jadi pun diling ke kita pun bersaksi langsung niku lah wis kaya ngono ku benere ora usah nganggo utusan kan wis rak popo. Saking kebijakane Gusti Allah, kebijaksanaane Allah, wong manusa lalinan utusan dihadepke. Niki ayate. Walaqad ba'atsna lan sayakti teman wis ngutus ingsun Allah fi kulli ummatin ing dalam saben-saben umat niki umat sing maknane golongan perlu dingertosi lafal ummatin nok Quran ana maknane ummatin sing maknane golongan niki umatin maknane golongan-golongan umat Nabi Nuh, golongan umat Nabi Hud, Nabi Saleh saterusé. Wonten umatin sing maknane agama. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Niku agama. Agamane manunggal. Ana maneh umatan maknane tiyang sae. Ayate inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa ibrahim ki wong sing bagus lakune iki ana maknane telu ummatan samene sayyidun sayyid sayyid niku ana sing maknane tuhan dalile allahu as-sayyidu As-Sayyidu Allahu sing dadi Tuhan yaiku Allah ana sayyid dan maknane pemimpin Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyida Nabi Yahya ku pemimpin ana mane sayyid maknane bojo wa alfaya sayyidaha ladal bab Zulaikha lan Nabi Yusuf kepetuk bojone nok ngarep lawang ya ana sayyid manane utama sayyidu yaumul jumuati sayyidul ayam yaumul jumuati utama-utamane dina yaiku dina jumat Sayyid maknanya utama. Mulanya nek nuju sampean maca selawat Allahumma salli ala sayyidina, niku mboten sayyidina maknanya Tuhan, mboten. Sayyidina maknanya pemimpin. Pancen kan Nabi pemimpin. Jadi sayyidina sing maknanya pemimpin. Niki supaya sing teliti niki. Saben-saben umat Rasul nanti waringi utusan. Pasti, pasti. Kok ini pasti? Ngomong aku walakot ya. Walakot mancing nak fi'il madi ba'asna. Ling aku taukit. Meneki ling Gusti Allah dawuh ngaku taukit macam loro. Kode mancing nak fi'il madi jene taukit. Terus ditambah lam taukit mana sayakti temen nek cara Jawa aku wis ngutus saben-saben umat tak wei utusan mulai diki ngati teng akhir utusan mau ditugas dening Allah kon nyampe ke ani' budullah wajtani bud tauta kelawan yento nyembah sira kabeh ing Allah lan nyingkirana sira kabeh ing pira-pira brahala atau brahala kowe nyembah Allah aja nyembah brahala dadi ora usah dicampur ora usah disekutokake ngabdi ring ini Allah satu-satunya wahdahu niki tugase ming niku tok tauhid ngantos panjenengan wong salwang suli nek salat supaya pengabdian iki memperkuat pernyataan jenengan nalika teng ning alam zuriyah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepada engkau kami mengabdi dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Mboten iki pun wonten pelajaran. Piye pelajarane? Kuwe aja njaluk-njaluk tok. Nyuwun-nyuwun ring Allah tok aja. Pengabdiane dikek dinyatakno pengabdiane. Engko nek wis pengabdiane rakek nyuwun. Mulane nek nyuwun ring Allah, salat dikek. Aja lan ndungo aja lho. Samene jerakan kali batur. Ape bodho nyuwun dite. Niki ajeng riyadi kula badhe wangsul nyuwun. Jerakane kuting. Tapi nek pengabdian dikek ape bodoh omahe diresiki ngungkuli sak durunge diresiki panjenengan nek kepareng badhe mundhut napa-napa teng pekan kula pupung anu ngono dadi njaluk dikongkon dikek pengabdian engko nek wis kula badhe wangsul kangge badanan lah rada pantes ya wis ki tak weki biasane nek ngaweku 50.000 diweki 1.000.000 lho ana dadi niki iya kana budu wa iya kana stain aja njaluk-njaluk to mulane nek ape njaluk-njaluk ngalem-ngalem Gusti Allah nak subuhan iki kok ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ping 40 lagek terus ndonga nika dadi ngalem-ngalem. Sampeyan sampeyan nek njaluk dana teng ngene pabrik-pabrik kok aja njaluk ngono. Anu. Kake nyuwun bantuan jeneng aja. Sowan kula silaturahim ping kalih nggih namung kepengin ngomong-ngomong. Rokoke jenengan teng daerah kampung kula nu laris. Saben nonton tiang tumbas mesti payu. Oh, sampean pundi kula wonten. Lha iki kula jane mboten enten perlu napa-napa, kula namung di dorong kalih kaum. Mangkenipun damel masjid ngrehab niki kirang tak napa keramikipun kalih ternit. Kira-kira kurang pira nggih punso kalih dosa juta mawon. Terus diweki wis iki nggih. Gitu kok selikur. Lah sing siji kuwe. Wah, mergo ngalem mau. Iki aturane. Iku tuntunane teng Quran. Quran. Di Quran ki luas banget ya. Wangsul dateng ayat pengabdian. Nah, niki supaya dianu. Mulane wong salat karo donga utama niki utama salat. Upamane salat tok, poso tok, gak usah njolak njaluk. Padha karo upamane batur. Pengabdiane ditemani mau njolak njaluk. Niku jeragane malah seneng kok. Malah upamane jeragane wedok. Upamane niki ngene iki. Cek iki api era mekakat. Apa mau ngreksa aku piye lho. Bisa dadi bojone malah. Bojone jeragan. Niki. Dadi pengabdian niku diutamake. Mulane nek nyuwun-nyuwun ring Allah wiridane niki lho. Ya, ling ngalem-ngalem Allah di katahake. Nah wis diparingi utusan ngono wae famin humangka iku setengah saking umat manut ayana wong hadallahu kang nuduhake ing wak sing man sapa Allah do gelem iman wa minhum lan iku setengah saking umat manut ayana wong hakot kang tetep ala ing atase iku wong adzalalatu apa sasar ki ono sing delurung wae niki wis ana utusan le nerangake utusan niku ya wis temenanan aja dikira utusan ku bodoh rasul niku sifate mesti papat ampun insyaallah setiap rasul ndek sifat papat pasti pasti sidik amanat tablek fatonah pinter rasul ngedawa. Tapi kadang kalah takdir sing blek bolotok tetep bolotok. Fasiru mongko mlaku-mlaku sira hae kufar Mekah fil ardi nang oleh permukaan bumi fanzuru mongko mikir-mikir sira kaifa kaya apa kana ana apa akibatul mukadzibin tembe pungkasane wong sing ndonggoro akeh utusan lu piye iku antara Mekah dugi Syam liwat Madinah. Madinah niku lore Mekah. Mulane nek salat teng Masjid Madinah niku madhep ngidul. Tapi wong Indonesia, wong Jawa, wong Kudus rumangsane madhep ngulon niku salah. Madhep ngidul. Muga kabeh nok kidul. Dadi Mekah ring Madinah ku ngalor. Nah, terus Syam atau Baitul Maqdis ku lore Madinah. Lha iku ngliwati daerah-daerah negari sing ditumpes dening Allah liwat kono iku. Lah Mekah kufar Mekah diunen-unene Gusti Allah. Mbok ngono ku mlek mlaku-mlaku mikir wong sing dongoro akeh. Nah, Kanjeng Nabi didawi Allah. Kepengine Kanjeng Nabi niku. Kanjeng Nabi niku mboten seneng tukaran. Kanjeng Nabi mboten seneng galak-galakan, keras-kerasan mboten seneng. Ampun kelintu. Wa bima rahmatim minallahi lintalahum. Linta ku manane lunak. Lunak ku ramah. Ku sipate Kanjeng Nabi. Munggu sampean pun mboten betah diganggu sholat 13 tahun disoki teledong diblinteng orang bales malah ape dipateni Jibril ngajani jembar nek sampean ngersake kufar Mekah tak tumpes tumpes mesti tumpes Kanjeng Nabi jawab aja, engko ra kaya umat Nabi Nuh entek kabeh. Kanjeng Nabi. Niki munggah kula jenengan tumpes mawon Gusti, mesti ngono. Tumpes mawon. Dene Mas Amsal malah arep dipateni pindah ring Madinah, jadi perangi. Apa semaksud jenengan kepengin ora usah perang-perangan, ora usah tukaran. Teng cara dakwah mawon bisa untuk pituduh. Nah, Kanjeng Nabi didawuhi Gusti Allah. In tahris lamun pengen seliramu Muhammad ala hudau mengatasi mutu di umatmu. Nek kowe kepengin mituduhi wong sak donya mbok jaluk dadi iman kabeh fa innallaha. Monggo sak temne Allah layati ora bakal mituduhi iman ing wong yudilu kang nasarake Allah ing man. Ngerti yo. Wong sing tak sasarake ora bakal iso mbok pituduhi. Nek wis mati wa malahu min nasirin lan ora ana keduwe umat man yudil min nasirin sapa sing belani. Iki dadi ora usah gedhono kowe. Kowe ku ming dakwah hasile santuke iku tugasmu. Nanti kan Nabi ditantang Gusti Allah, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mukminin. Apa umat sak donya apa mbok paksa ben dadi wong mukmin kabeh? Jajalen. Kanjeng Nabi diwolehke dening Allah, innaka la tahdi lam, innaka la tahdi man ahbabta. Kowe ra iso Muhammad awake pitutu sing mbok senengi kowe ra iso. Mulane kan Nabi mitutuhi mah pamane namine Abu Thalib, padahal Abu Thalib iku sing momong jeneng Nabi mulai umur 9 tahun jeneng Nabi. Ngantos jeneng Nabi dadi utusan, Abu Thalib tetep kafir tapi mbela jeneng Nabi. Angger diganggu wong kafir Abu Thalib sing dadane. Ngantos Kanjeng Nabi umur 50. Sampean bayangke, mulai umur 9 nganti umur 50, nganti rabine niku Abu Thalib sing ragan. Kanjeng Nabi dilamar Bu Khadijah, niku Abu Thalib sing mandikane karo Pak Lek-Pak ini Pak. Niki. Sebab ramane Kanjeng Nabi pun sedo. Ibune Kanjeng Nabi pun sedo. Yai sing kasihan Abdul Muthalib wis sedo. Dadi Abu Thalib bali-bali ini niku sing ngrapekake Hamzah Abbas. Eko. Dadi Kanjeng Nabi kepengin wis kak wis dadi utusan wis didhawuhi Abu Thalib tetep kafir. Tapi Kanjeng Nabi tetep berlindung dengan Abu Thalib nakono. Nganti dijak besanan Abu Thalib gadah anak namine Sayyidina Ali, Kanjeng Nabi gadah putri wedok sing namine Fatimah. Jodoh akeh. Ini perjuangan. Di perjuangan kadang-kadang balane wong kafir ana. Ditiru karo Raden Rahmat Sunan Ampel. Raden Rahmat Sunan Ampel niki sesepuhe Wali Songo. Sunan Kudus niku mantune Raden Ibrahim Sunan Bonang. Sunan Bonang gadah anak wedok namine Rohil, digarwa Mbah Sunan Kudus. Raden Ibrahim Sunan Bonang niku putrane Raden Rahmat Sunan Ampel. Lah Sunan Ampel Raden Rahmat niku gadah garwa kalih. Sing siji jenane Candrawati, diparingi anak gangsal. Gangsal niku wedoke telu sing lanang loro, Sayyid Ibrahim Sunan Bonang karo Sayyid Qasim Sunan Derajat. Sing mbok enom jenenge Mas Karimah, diparingi putra wadon loro. Lho niku sing putra wadon sing kang sing barep dijodohake anake Brawijaya. Sejarah Brawijaya kepala Buddha dijak besanan. Perjuangan ngeten niki. Dadi Raden Rahmat Sunan Ampel anake wedok pikanto anake Brawijaya sing mbok kelima yaiku Cempo. Putih Cempo jenenge Raden Hasan sing saiki terkenal Raden Fatah. Di Raden Fatah ku anake Brawijaya. Di pundut mantu Raden Rahmat Sunan Ampel badane dadi santri. Niki perjuangan. Nah, perjuangan. Nah, ngaten niki kadang-kadang wong Islam miris lho. Wong Islam kok besanan karo wong kafir. Wong nyatane heeh ngono kuwi apa to. Piye ta? Nanti guru-guru madrasah ku senengane nerangno Sayyidina Ali bojone Fatimah, mengono tok. Tapi ra wani muni Kanjeng Nabi besanan karo Abu Thalib kok ra wani. Apa sebabe? Padahal niki malah ana hikmah sing hebat. Sebabe Abu Thalib sesepuhe wong kufar Mekah. Lah nek sing sesepuhe wis dicekel ngono iku anak buahe ra pati wani ngono lho. Samene Raden Rahmat wong tekanan teko Timur Tengah Raden Rahmat niku putrane Maulana Malik Ibrahim. Lah ngono iku Raden Rahmat dekat karo Brawijaya. Jak pisanan. Jadi Buddha-Buddha Roderiko karo Raden Rahmat Sunan Ampel. Ini caranya perjuangan. Wangsul datang ayat Gusti Allah ora paring pituduh wong sing nasibe sasar. Dadi sing sasar ya tetep sasar. Nah, lah kok ora digaemu mukmin kabeh mulane Mbah Adam rumiyin sampun kula terangake wong salwangsul walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kok Gusti Allah pangeranmu ngersakake Muhammad manusia komplit dadi wong mukmin kabeh. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Nyatane do tukaran kekir-kekiran kejaba sing diwelasi Allah. Walidhalika kholakohum, untuk berselisih Allah nyiptake manusia. Jadi ini bisa warna-warna ada yang mu'min, ada yang kafir ngono iku rame dunia. Karena ini dunia rukun sepi, dunia rukun sepi, ora usah pemilu. Ada wis sapa sing dadi ya mufakat ngono wis. Sing dadi presiden sapa Suto ya mufakat. Ora usah pemilu malah. Nah, iki jalane nek dhewe-dhewe rame ana pemilu kan rame. Oh, ana bayi raksasa barang ngono. Ngene iki sing gak tau maca surat kabar ora paham. Bayi raksasa lagi melu ketemu untuk aki dengar ini bayi raksasa. Nah tengriki kula jenengan dicontoni nek wis takdir elek dididik dipimpin apik tetep ra iso dalile Famusa alladhi rabbahu Jibrilu kafiru wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu mursalu Famusa alladhi rabbahu Jibrilu kafiru wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu mursalu. Zaman Nabi Musa kono Musa loro sing terkenal. Sing siji Musa Samiri, mulai bayi di mong Jibril dimi'i dirijine Jibril nganti dewasa malah kafir. Sing dimong Jibril kafir. Lah Musa sing dimong Fir'aun Fir'aun ki bengis-bengise manusia zaman iku ngaku dadi pangeran. Momongane malah dadi utusan. Niki ngono. Gusti Allah ku kekuasaane lan kersane supaya kita ngerti nih Gusti Allah ku maha kuasa. Gusti Allah sering gawe model didikan manusia nek mulai alit api gedene dadi wong apik iku sing golek. Nek didikane mulai alit elek gedene dadi wong elek iku sing umum. Tapi ono sing model didikane wong apik dadi elek, didikane wong elek dadi apik. Ning mesti siji-siji tok niku. Podho karo wong wedok sak donya mesti khat. Wong wedok sak donya mesti khat. Ono siji sing ora tau khat, ora tau nifas, namung siji. Fatimah binti Rasul. Namung siji tok, Bu Aisyah mawon khat. Fatimah dil. Gaya model siji-siji ben kita ngerti nek Gusti Allah maha kuasa. Wangsul datang ayat wa aqsamu billahi jahda imanim dan sumpah-sumpah wong kafar Mekah billahi demi Allah jahda imanim kawan sak katok-katok le sumpah corong Islam demi Allah billahi tallahi wallahi la yab'asullahu man yamut. Iki ucapane wong kafir ra bakal nangekke Allah man ing wong yamut kang wis mati sapa ora bakal wong mati kok tangi maneh ana dina kiamat ora bakal lek muni ngono ku sumpah mregetek. Niki dijawab Allah bala iya wong mati iso diuripi sapa sing urena Gusti Allah wadan kelawan janji tenan Allah alai ngatasi kuman hakon kelawan hak pasti walakinna aksaron nasi ning akake para manusa khususnya kufar Mekala yang lamuna durang ngerti deh iki. Sebab mau wis didawuh no dino kiamat kono niki wis didawuh no niki wis terang no ayat lah kita wis mireng lah wis maca liubayina terapun jelasa kesepolahu marang kufar Mekah Allah di imperkoro yakhtalifuna kompoto persilisi sepul kufar Mekah fiye dalam mak dina kiamat ditangek ke kabeh kanggo nyata kangge mbuktekake sing bener sing ndi sing keliru sing ndi niku nek kiamat niku terus laku-lakune manusa sak donya nek nang donya ora mboten saged ki bener ta salah salah apa bener mboten ngerti. Mereka kadang-kadang sing salah dibenerke, sing mestine hukuman dibebaske, sing ora hukuman malah mlebu hukuman. Iku donya. Lah niki benjing teng akhirat terbuka kabeh. Mendahne yo bungae sing do apik-apik lan mendahne yo susahe wong sing do elek-elek. Niki. Niki benjing akhirat niku. Ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Oh manusia ora ngerti. Besok nek udari diudari ditangekno wong sing nang kubur ditangekno ku ape kiring. Wa husila ma fis sudur. Sing cindemno atine dibuka kabeh. Padha ora ngerti. Pirang-pirang ayat sing ngoten niku pirang-pirang. Lah kanggone wong sing apik-apik fa amman utiya kitab bi yamainihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya. Wong sing nyekel buku catatan amal nganggo tangan tengen bangga. Benjing niku buku catatan niku terbuka ngoten lho. Angger wong sak kiamat ngerti kabeh niku. Dadi ora lempitan terus dibuka ana dadi katok. Terus sing do api-api. Iqra'u kitabiyah, wacanan catatan buku. Wah, ini bangga. Sholati rajin. Ngaji terus. Ngantuk sidik-sidik dok. Wah. Tahu melu togel, ini wis tobat. Wah, tekenan ya. Togel, tobat, tete. Wah, ini. Wah, ini buka kartu. Umuqra'u kitabiyah. Ini surat Al-Haqqah juz 29. Barang sing muku catatan tangan kiwa wa ammal man utiya kitabahu bisyimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Mene kene ngisi-ngisi ini KKN petang puluh miliat katok wala padahal wis tak tutup-tutupi kemulan iki. Ya laitani lam uta kitabiyah. Dah apa monggo ora usah diweki ora ngene-ngene nan ngisi-ngisi niki. Niki. Liyubayyin alladzi lahum alladzi yakhtalifuna fi. Waliyalam alladzina kafaru supaya ngerti wong-wong sing padha kafir annahum ing satemene dhewe kabeh kanu sapa ana wong kafir kadhibin kudu goroh ben do ngerti nendene kudu goroh sing do nyembah berhala ya ditekani berhalane to sing nyolong-nyolong niki model kiamat. Barang sing dicolong ku digandul kening gulune. Wa ma kana lin nabiyyin an yaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Sing kene nyolong wedhus, wedhuse besok digandungno niku. Nek gulune nyolong pit motor, ana pit motore ngono. Dikatokno. Niki carane. Dadi ora usah ngomong. Sing jiko pit mantar kuiku wong ngelu ngerti niki. Niki dina kiamat wa khusila ma fis sudur. Nah. Niki. Patok kabeh. Nah wis kaya ngene iki mendah niyo bungae wong Islam. Susahe wong kafir lah wong sing nakal. Mulane kita syukur dateng kenikmatan paringane Allah, kita gunakake kanggo nindakake bakti dateng Allah. Mugi-mugi diridani dening Allah. Amin. Allahumma amin. Innama qauluna li syai'in idza bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ali sahbihi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.